Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-26 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-25, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Khairis radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, dan apabila telah datang waktu salat, maka salah satu dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling tua usianya di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini terdapat 3 pembahasan penting yang berkaitan dengan salat. Pembahasan pertama terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah datang waktu salat, maka salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa dalam lafaz ini atau dalam konteks hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya azan dan menunjukkan wajibnya melakukan azan apabila telah datang waktu sholat, serta hadis ini menunjukkan bahwasanya azan itu boleh dilakukan apabila memang telah datang waktu sholat. Pada setiap sholat 5 waktu, maka azan dilakukan kalau sudah datang waktu sholat, kecuali pada salat fajar atau salat subuh. Karena pada salat subuh dilakukan 2 azan. Azan yang pertama ini dilakukan sebelum masuknya waktu salat subuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sungguhnya Bilal berazan di waktu malam. "Fakulu washrabu." Maka silakan kalian makan dan minum. "Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Sampai Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan. Di sini menunjukkan bahwasanya azan ketika itu dilakukan oleh Bilal pertama kali sebelum masuk waktu salat, yang tujuannya untuk membangunkan kaum muslimin untuk bersiap-siap, juga membangunkan mereka untuk bersahur bagi yang ingin melakukan puasa. Kemudian ada azan berikutnya yang dilakukan setelah datang waktu salat, yaitu azannya Ibnu Ummi Maktum. Maka di sini menunjukkan di waktu salat subuh boleh untuk mengumandangkan azan yang pertama sebelum masuknya waktu salat. Baru nanti kemudian dilakukan azan kedua setelah datang waktu salat subuh. Adapun di waktu salat yang lain selain salat subuh, maka azan itu dilakukan kalau sudah datang waktu salat. Kemudian juga dari lafaz hadis ini, perintah untuk melakukan azan di sini bersifat fardu kifayah, atau dengan kata lain, apabila telah dilakukan oleh salah satu dari kalangan kaum muslimin di tempat tersebut, maka sudah tidak menjadi wajib lagi bagi kaum muslimin yang lain. Hal yang seperti ini dinamakan fardu kifayah. Adapun kalau fardu ain, maka itu adalah suatu amalan yang harus dilakukan bagi seluruh kaum muslimin tidak terkecuali apabila telah mencapai status sebagai seorang mukallaf. Ini disilahkan fardu ain. Adapun azan, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian beliau rahimahullah juga menjelaskan di sini, di antara kriteria yang sebaiknya terpenuhi pada seorang muazin adalah orang yang memiliki suara yang lantang dan dia dipercaya sebagai orang yang tahu datangnya waktu sholat. Karena tujuan dari azan adalah memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat telah datang. Maka harus atau sangat dianjurkan orang yang mengumandangkan azan, seorang yang memiliki suara yang lantang supaya bisa didengar suaranya, dan juga sebagai orang yang dia tahu tentang datangnya waktu salat. Dan juga konteks hadis ini menunjukkan bahwasanya azan ini dilakukan baik ketika tidak dalam keadaan safar maupun saat sedang safar. Maka apabila sedang safar, maka sebaiknya kalau tidak ada yang azan, maka salah seorang dia berazan. Kalau mereka tidak mendengar azan sama sekali, maka salah seorang dari mereka dia harus melakukan azan untuk memberitahukan kepada yang lainnya bahwasanya telah datang waktu salat. Dan tentang keutamaan azan tersebut telah datang hadis-hadis yang cukup banyak menjelaskan tentang keutamaan dan pahala orang yang melakukan azan. Serta beliau sebutkan, bagi orang yang mendengar azan, maka dia dianjurkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin ketika berazan, mengikuti lafaz azan tersebut, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena pada dua lafaz ini, apabila dia mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, maka yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan setelah selesai berazan, maka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan setelah itu dia boleh berdoa dengan apa yang dia inginkan, karena waktu tersebut adalah di antara waktu-waktu dikabulkan dengan doa. Demikian pembahasan pertama yang terkandung dalam hadis tadi. Ada pembahasan kedua yang juga disebutkan dalam hadis tersebut adalah sabda Nabi SAW, walya ummakum akbarukum, hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling tua usianya. Di dalam lafaz ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa ini menunjukkan wajibnya melakukan salat secara berjamaah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan walya ummakum, hendaknya mengimami kalian. Berarti dilakukan dengan cara berjamaah. Beliau sebutkan di sini, konteks ini juga sebagai dalil tentang wajibnya melakukan sholat secara berjamaah. Dan sholat berjamaah minimal dilakukan oleh dua orang, yang satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Adapun orang yang paling berhak atau paling utama menjadi imam, maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, hendaknya mengimami suatu kaum orang yang paling pandai membaca kitabullah, yang paling pandai membaca kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau seandainya mereka sama dalam hal bacaan, fa'allamuhum bi sunnah, maka hendaknya yang paling berilmu tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau seandainya mereka sama dalam keilmuannya tentang sunnah, maka hendaknya orang yang paling terlebih dahulu dalam hijrah atau dalam masuk ke dalam Islam. Adapun apabila sama dalam semua hal ini, barulah kemudian apa yang disebutkan dalam hadis kita ini, yaitu akbarukum, yaitu orang yang paling tua usianya. Karena syariat ini menganjurkan untuk memprioritaskan orang yang lebih tua usianya di dalam sesuatu yang diperintahkan, selama orang yang lebih muda tidak memiliki kelebihan daripada orang yang lebih tua. Kemudian beliau sebutkan, apabila salat dilakukan secara berjamaah, maka hendaknya makmum ini mengetahui bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti, sehingga kalau imamnya melakukan gerakan dalam salat, dia ikuti imamnya. Imamnya bertakbir, dia bertakbir. Imamnya ruku, dia ikut ruku. Imamnya sujud, dan dia ikut sujud. Dan tidak boleh dia mendahului imam, karena mendahului imam ini hukumnya haram. Bahkan dia sebutkan itu membatalkan salat apabila makmum dengan sengaja dia mendahului gerakan imamnya. Karena Rasulullah SAW menjadikan imam itu untuk diikuti oleh para makmum, sehingga makmum tidak boleh mendahului imam di dalam gerakan-gerakan sholat. Kemudian beliau sebutkan juga posisi makmum apabila makmum tersebut adalah dua orang laki-laki, maka posisinya yang paling utama, keduanya berada di belakang imam, membuat saf di belakang imam. Namun tidaklah mengapa kalau keduanya juga berdiri di samping imam, yaitu sebelah kanan atau sebelah kanan dan sebelah kirinya imam. Itu tidaklah mengapa, namun yang lebih utama tentunya keduanya berdiri di belakang imam. Adapun kalau makmum tersebut hanya satu orang, maka dia berdiri di sebelah kanannya imam. Dan apabila makmum tersebut ternyata adalah seorang perempuan, satu orang perempuan, maka tentunya makmum perempuan tadi berdiri sendiri di belakang imamnya. Kemudian dia sebutkan, seorang imam, hendaknya dia juga membaca bacaan secara jahar pada posisi-posisi atau kondisi-kondisi di mana di situ diperintahkan untuk membaca secara jahar dengan keras. Begitu juga ketika bertakbir, ketika berpindah dari gerakan-gerakan, maka hendaknya dia mengeraskan bacaan takbirnya, karena tujuannya adalah imam tersebut bisa diikuti oleh para makmum. Maka sang imam diperintahkan untuk membaca takbir dengan keras. Demikian beberapa poin yang bisa diambil dari pembahasan kedua di dalam hadis tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Namun pembahasan ini insyaAllah akan kita lanjutkan pada halaqah mendatang. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.